Kita telah memasuki bab kafaratul marid. Bab tentang kafaratul marid, bahwasanya penyakit atau al-marad yang menimpa seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan orang tersebut ataupun dosa-dosa orang tersebut disebabkan oleh penyakit tersebut yang menimpanya. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah lalu, para ulama mengingatkan kita bahwasanya ketika kita menjenguk orang yang sakit, hendaknya kita mengingatkan mereka agar menghadirkan niat atau ihtisabul ajr indallahi subhanahu wa ta'ala, mengingatkan mereka bahwasanya penyakit itu akan menghapuskan dosa, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan seorang muslim disebabkan penyakit yang menimpanya adalah dengan syarat ketika dia ihtisabul ajr, ketika dia menghadirkan niat dan ihtisab mengharapkan apa yang disi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk seorang yang sakit, beliau mengatakan tahurun insyaallah, mengingatkan orang yang sakit bahwasanya penyakit tersebut dapat menjadi tahur yang akan mensucikan dosa-dosanya atau kafarah sebagai penebus dosa dan kesalahannya. Walhamdulillah, kita telah membaca sebuah hadis dari bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasab wala hammin wala hazan wala adhan wala gham hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwasanya ketika hal-hal tersebut yang disebutkan dalam hadis ini, min nasab wala wasab wala ham wala hazan wala adhan wala gham, menimpa seorang muslim walaupun itu hanya sebuah duri yang menancap di kakinya, ketahuilah bahwasanya itu dapat menjadi penebus dosa-dosanya, tentunya dengan syarat ihtisabnya dia dan juga menghadirkan niat mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Telah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu bahwasanya penyebutan macam-macam tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika menimpa seorang muslim sebuah penyakit atau rasa lelah atau bahkan sakit hati pada perkara yang sudah lewat atau yang sedang terjadi ataupun yang akan datang, seorang merasa khawatir dan merasa takut akan menghadapi hal tersebut, disebutkan satu persatu macam-macamnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan juga ketika azab menimpanya, yaitu gangguan dari orang lain, baik itu pada hartanya, harga dirinya atau jiwanya, disebutkan macam-macam tersebut. Para ulama menyebutkan bahwasanya hal tersebut menunjukkan azimi fadlillahi subhanahu wa ta'ala wa afwih, betapa besarnya kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, dan juga begitu maha pemaafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan akan menghapuskan dosa-dosa seorang muslim begitu banyak, bermacam-macam, sampai sesuatu yang paling kecil pun disebutkan akan menghapuskan dosa-dosanya. Sekali lagi, itu semua dengan syarat ihtisabnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, akan diingatkan oleh Asy-Syarih, yaitu Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, yang akan kita baca pada pertemuan kali ini biiznillah. Beliau mengatakan tentang hadis yang telah kita baca pada pertemuan lalu, qala rahimahullahu ta'ala, yufidu hadzal hadis anna ma yaqumu bihi al insan min ada'il faraidhi wal wajibati wal mustahabbat wa ma yazar min al muharramat wa ma yusabu bihi min kibaril masaibi wa sigharaha illa ajarahu Allahu ala dhalika 'inda husnin niyyati wal ihtisab. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikerjakan oleh seorang muslim atau seorang pada umumnya, baik itu mengerjakan sesuatu yang wajib, yang mustahab, atau ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, atau ketika musibah ataupun penyakit menimpanya, ketahuilah itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya pahala. Dengan sebab itu semua, ketika dia mengerjakan kebaikan, ketika dia meninggalkan kejelekan, ataupun ketika dia tertimpa sebuah penyakit atau kesusahan, baik itu besar ataupun kecil, ketahuilah itu semua akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan oleh beliau, inda husnin niyyati wal ihtisab, ketika dia memiliki niat yang baik dan mengharapkan apa yang disisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengharapkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa anna al-muslima qad yafqadu an-niyyah wal ihtisab. Hanya saja diingatkan oleh beliau, terkadang seorang muslim lupa akan niat-niat tersebut. Wa yatarattab ala dhalika dhahabu ats-tsawab, dan akan mengakibatkan dengan sebab dia tidak menghadirkan niat, tidak mengharapkan dengan penyakit yang menimpanya tersebut, dia mengharapkan sebagai penebus dosa. Ketahuilah itu mengakibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan padanya pahala dan tidak menghapuskan dengan sebabnya dosa-dosanya. Dengan tidak adanya niat dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi semua keutamaan tersebut akan hilang. Qala wa min huna wajaba an natadhakkara daiman ihtisab al-ajr wa thawab fi kulli ma na'ti wa nazar wa kulli ma naf'al wa na'mal wa kulli ma naqul nahtasibu fihi al-ajr 'inda Allah 'azza wa jalla. Maka dari sini hendaknya kita selalu mengingat ihtisabul ajr wa thawab, mengharapkan pahala dan juga apa yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada semua apa yang kita kerjakan dan juga apa yang kita tinggalkan, pada semua apa yang kita amalkan dan juga ketika kita tertimpa musibah ataupun al-marad, pada itu semua kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak hilang keutamaan yang telah dijanjikan. Fa anta ayyuhal muslim ta'kul wa tahtasib bi annaka tataqawwa 'ala at-ta'ati fayakunu laka ajr wa tashrab kadhalik. Maka kamu wahai seorang muslim memakan sebuah makanan, suatu makanan, kemudian kamu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab makanan tersebut, yaitu kamu memakan makanan tersebut dengan niat agar dia bisa kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika dia meminum minuman, dia menghadirkan niat dengan sebab tersebut dia akan bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan padanya al-ajr. Tahmadullaha 'ala dzalika wa tashkurahu 'ala ni'matihi wa taksibu ajran 'aziman 'indallah al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Kamu mengharapkan ajr di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, dalam keadaan kamu juga mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebuah kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipat. Maka pentingnya di sini ihtisabul ajr wa husnun niyyah. Pentingnya menghadirkan niat dan mengharapkan apa yang disi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan tidak adanya hal tersebut akan hilang begitu banyak keutamaan-keutamaan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha." Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha kepada seorang hamba yang ketika dia memakan sebuah makanan kemudian dia bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala karena makanan tersebut, atau ketika dia meminum sebuah minuman kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena minuman tersebut yang dia dapatkan. وهكذا ما تنفقه على أهل بيتك القليل والكثير تحتسب فيه الأجر. Begitu pula apa yang kamu infakkan kepada keluargamu, banyak ataupun sedikit, hendaknya kamu mengharapkan al-ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر حتى ما تجعله فيه في امرأتك. Rasulullah SAW sungguh telah menyatakan bahwasanya dalam masalah ajr, walaupun itu yang kamu berikan kepada istrimu, ya'ni ma tunfiquhu ala zawjatika wa hiya nafaqatun wajibah, lakin tahtasibu fiha al-ajr yaktubu Allahu 'azza wa jalla laka fiha hasanat. Maksud dari hadis tersebut adalah apa yang kamu infakkan kepada istrimu, apa yang kamu berikan kepada istrimu berupa nafkah, itu merupakan kewajibanmu. Tetapi ketika kamu menghadirkan niat mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebaikan-kebaikan dan juga pahala. Wa hakadha. Walakin 'alaina bihusnin niyyati wal ihtisab. Niyyatun 'ammah wa niyyatun khassah. Maka hendaknya kita, atau wajib atas kita untuk menghadirkan niat yang baik, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu niat yang umum ataupun niat yang khusus. Niyyatun muqaranatun lil fi'li wal 'amali aw al isabati bi adha. Di sini disebutkan penjelasan tentang niat khusus. Yaitu niat yang berkaitan dengan perbuatan tersebut atau amalan tersebut secara ta'yin. Ketika dia mengerjakan sholat, maka hendaknya dia memiliki niat khusus mengharapkan pahala dari sholatnya tersebut dan lain sebagainya dari sebuah amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya telah beritakan kepada kita tentang amalan-amalan tersebut. Maka hendaknya kita meniatkan dengan niat yang khusus tentang amalan tersebut. Awil isabah bi adza. Ini juga niat yang khusus ketika kita mendapatkan gangguan ataupun kesusahan, maka hendaknya kita memiliki niat mengharapkan pahala dari kesusahan tersebut. Maka ini termasuk niat yang khassah. Qala al-muallif rahimahullahu taala au asy-syarih, wa niyyatun 'ammah, dan juga niat yang umum di samping niat yang khusus tentang yang sedang terjadi, yang sedang dia hadapi, hendaknya juga dia menghadirkan niat yang 'ammah. Yanwiha al-insan annahu yahtasibu al-ajra 'inda Allahi fi kulli shay'in yuqaddimuhu wa qad thabata 'anillahi wa 'an rasulihi sallallahu alaihi wa sallam annahu yatarattab 'alaihi al-ajr, fahadhihi rahmatun nakhafu an nudayyi'aha bifaqdin niyyah. Hendaknya dia memiliki niat umum. Selama itu amal yang baik, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang dia amalkan selama itu termasuk kebaikan, maka hendaknya dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di samping dia memiliki niat yang khusus dari yang sedang dia kerjakan. Waqad sabata 'anillahi wa 'an rasulihi sallallahu alaihi wasallam annahu yatarattab 'alaihi al-ajr. Sungguh telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya bahwasanya itu semua akan memberikan atau menyebabkan dia mendapatkan al-ajr. Fahadihi rahmah, maka ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua hal kebaikan akan menjawabkan dia mendapatkan al-ajr. Nakhafu an nudayyi'aha bifaqdin niyyah. Kita khawatir kita kehilangan pahala-pahala yang banyak tersebut dengan hilangnya niat atau kelalaian kita dalam menghadirkan niat dan juga ihtisab. Qala wa idza kana al-amru kadhalika fala budda an nanwi an-niyyata al-'amma fi kulli shay' wa nahtasibu fihi al-ajr wa nanwi an-niyyah المقارنة للفعل لكي يكتب الله عز وجل لنا الأجر. Maka apabila seperti itu permasalahannya, harus bagi kita atau wajib atas kita untuk memiliki niat yang umum pada segala sesuatu yang kita amalkan, selama itu amalan yang baik kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ditambah dengan niat muqaranah lil fi'l, niat khusus yang berkaitan dengan amalan khusus yang sedang dia kerjakan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala demi pahala. Fa idza usibta bi syaukatin mathalan wa alamatka fi rijlika aw yadika aw jasadika wa ihtasabta 'indallahi fiha al ajr kataballahu laka fiha al ajr. Apabila engkau ditimpa atau kamu mendapatkan musibah, yaitu dengan tertancap duri misalnya di kakinya, tangannya, atau di bagian tubuh yang lainnya, kemudian dengan sebab tersebut dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan, walaupun itu hanya permasalahan yang kecil. وَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَالْأَجْرُ أَعْظَمُ. Maka selama musibah tersebut, al-marad tersebut lebih besar lagi, maka ketahuilah insyaAllah biiznillah pahala tersebut akan lebih besar lagi. وَإِذَا كُنْتَ تَمْشِي وَعَسَرْتَ عَلَى حَجَرٍ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ شَوْكَةٍ فَأَزَلْتَهَا كَسَبْتَ أَجْرًا بِحُسْنِ النِّيَّةِ. Apabila kamu sedang berjalan, Asy-Syarih rahimallahu taala, Syekh Zaid Al-Madkhali masih terus mengingatkan kita masalah ihtisabul ajr dan juga husnul niyyah. Terus diulang-ulang oleh beliau, diberikan contoh satu persatu, diingatkan kembali niat yang umum, niat yang khusus, karena begitu besarnya permasalahan husnul niyyah dan juga ihtisabul ajr. Sebagaimana diingatkan tadi, nakhafu an nudayyi'aha bifaqdin niyyah. Kita khawatir akan hilang keutamaan yang begitu besar, begitu banyak, dengan sebab kita lalai dari husnul niyyah wa ihtisabul ajr. Qala rahimahullahu taala, ketika kamu sedang berjalan, kemudian kamu tersandung oleh sesuatu, kemudian kamu singkirkan hal tersebut, kamu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapatkan pahala biiznillah. Au arshadta in au arshadta insanan au nasahtahu au amarta au nahaita tahtasibu fihi al-ajr 'ala Allah, yaktubu Allahu 'azza wa jalla laka thawaba dhalik. Ketika kamu menasihati seseorang, memerintahkan seseorang, melarang seseorang, memerintahkan kebaikan, melarang dari yang jelek, kamu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Semua itu yang disebutkan satu persatu contohnya, selama dia ihtisabul ajr wa husnul niyyah. Tidak adanya ihtisabul ajr, tidak adanya husnul niyyah, maka akan hilang begitu banyak keutamaan. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa qadhiyatul hammi wal ghammi wal hazan hadhihi fiha tafsil. Maka di sini beliau mengingatkan permasalahan yang lain. Disebutkan dalam hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya yang sedang dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala, disebutkan ma yusibul muslima min nasabin wala wasab wala hammin wala hazan wala azan wala gham hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Bahwasanya semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan seseorang, dosa seseorang, dengan sebab-sebab hal-hal tersebut menimpanya. Diingatkan oleh beliau, wa qadhiyatul hammi wal ghammi wal hazan hadhihi fiha tafsil. Berkaitan dengan permasalahan al-ham wal gham dan juga al-hazan, tiga macam rasa sakit yang menimpa hati ini, di sini ada tafsil, ada rinciannya. La yajuzu lil insan an tadhhab nafsuhu hasarat ala dunya at-turab likaunihi faqiran aw likauni fulan aghna minhu wa akthar minhu malan aw jahan. La yajuzu li hadha an yusibahu al-ham wal gham wal hazan. Permasalahan al-ham wal gham wal hazan ini, kesedihan, sakit hati atau rasa khawatir dengan sesuatu yang akan dia hadapi ini, ada rinciannya. Tidak boleh seorang merasa sedih, sakit hatinya disebabkan oleh perkara dunia, yaitu karena dia tidak memiliki harta yang banyak, atau dia memiliki harta yang banyak tapi dia merasa sedih, sakit hati karena orang lain memiliki harta yang lebih banyak darinya, atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi darinya. Maka ini semua tidak boleh baginya, atau tidak termasuk alham wal gham wal hazan yang akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosanya dengan sebab tersebut. Ini tidak termasuk, karena ini alham wal gham wal hazan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. La yajuzu li hadha an yusibahu alham wal gham wal hazan li'anna fulanan wa fulanan wa akharin yaziduna alayhi fil mali wal waladi wal jahi wa fil ni'mah. La yajuzu lahu dhalik. Tidak boleh sekali lagi seseorang merasa sedih, sakit hatinya ketika dia mendapatkan bahwasanya orang lain, si fulan dan si fulan, melebihi, memiliki lebih dari sisi hartanya, anak-anak, kedudukan dan juga kenikmatan yang lain, kemudian dia merasa kurang dan merasa sedih. Ini tidak boleh terjadi, apalagi akan mendapatkan kafarah dengan sebab tersebut. La yajuzu lahu dzalik. Tidak boleh baginya untuk merasakan hal tersebut. Terlebih tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya keutamaan kafarah dengan sebab tersebut. Lakin qadhiyatul hammi wal hazan fi mawdu'ihi wa fi mahallihi. Akan tapi permasalahan alham wal gham wal hazan ini harus pada tempatnya. Qad yahzanul insan idza ra'a insirafan minan nasi an fi'lil khair aw ra'a wuqu'in nasi fi fi'lil syarr. Terkadang seorang merasa sedih ketika melihat orang-orang meninggalkan kebaikan, berpaling dari amal-amal soleh, kemudian dia merasa sedih. Terkadang seorang merasa sedih ketika melihat atau mendapati orang-orang berbuat kejelekan, berbuat dosa. Yahzan wa yusibuhu hammun wa gham. Dia bersedih dan tertimpa sakit tersebut disebabkan apa yang dia dapati dari hal-hal tersebut. Idza qassara an-nas fi ta'atillah wa irtakabu maharim Allah ahammahu dhalika wa ahzanah. Dia merasa sedih ketika mendapati manusia menyepelekan atau meninggalkan ketaatan kepada Allah ataupun mereka mengerjakan keharaman. Itu semua membuat dia sedih. Terkadang seorang merasakan kesedihan tersebut karena sebab tadi. Wal yakun aidan mu'minan bin mu'minan bi al-qadar. Hendaknya dia menjadi seorang mukmin yang beriman dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah qaddara jami'a a'malil 'ibad. Hendaknya dia beriman kepada takdir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dan menetapkan semua amalan-amalan yang dikerjakan oleh al-'ibad. Jadi yang namanya al-gham wal-hazan wal-ham itu semua harus pada tempatnya agar hal tersebut diperbolehkan dan akan mendapatkan pahala atau keutamaan kafarah. Tidak seperti yang disebutkan dalam contoh-contoh ini, seorang bersedih karena kepingin memiliki harta yang banyak seperti orang lain. Bersedih karena ada orang lain yang melampauinya dalam urusan harta, keluarga ataupun kenikmatan yang lainnya. Walaupun dalam bentuk yang seperti dicontohkan oleh muallif, terkadang seorang merasa sedih ketika melihat manusia menjauhi ketaatan kepada Allah dan mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia tidak bersedih. Hendaknya dia tidak bersedih dengan sebab-sebab tersebut. Karena dia juga harus beriman dengan takdir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan semua amalan al-ibad. Lidzalika qala Allah linabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat." Janganlah kamu pergi dan berpaling dari mereka dalam keadaan sedih. Dari mereka-mereka yang tidak mau beriman, jangan kamu merasa sedih karena sebab mereka tidak mau beriman. Semua telah ada takdirnya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Dalam kisah Ashabul Kahf disebutkan, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau menceritakan kisah Ashabul Kahfi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Mungkin akan terjadi padamu, atau bakhi'un nafsaka artinya dalam tafsir qatilu nafsaka disebutkan di sini nanti. Jangan kamu bersedih karena mereka tidak mau beriman, percaya dengan cerita ini. Jangan kamu membunuh dirimu karena kecewa karena mereka tidak mau beriman. Semua itulah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqul la taqsul nafsaka hamman wa ghamman li'annahum a'radu 'an da'watika wa lam yastajibu laka ya Muhammad. Bal 'alaika أن تعتدل وتقتصد وتعلم أن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد وهو الذي يحكم ما يشاء في خلقه فما كان في جنب الله وفي طاعة الله من الهم والحزن فهو خير للإنسان بشرط الاعتدال فيه. طيب كتاب أشهد له. Janganlah membunuh dirimu karena bersedih, karena mereka berpaling darimu dan tidak mau percaya dan juga beriman kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagimu untuk tengah-tengah, adil. Hendaknya kamu bersemangat dalam mendakwahi mereka, dan juga hendaknya kamu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid, maha berbuat sekehendaknya. Wa huwa allazi yahkumu ma yasha'u fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala menghukum, menghendaki dengan kehendaknya. Fama kana fi jambillahi wa fi ta'atillahi minal hammi wal hazan fahuwa khairun lil insan bi syartil i'tidali fihi. Fama kana fi jambillahi wa fi ta'atillahi minal hammi wal hazan fahuwa khairun lil insan bi syartil i'tidali fihi. Al-ham wal hazan kadzalika al-gham, selama itu dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik bagi seseorang, tentunya dengan i'tidal. Wa ma kana minal hammi wal ghammi wal hazan ala dunya at-turab wa ala al-munafasati fil amwali wal auladi wal jahi wal manasibi wa nahwi dhalik fa huwa ghairu mardiyyin lillahi azza wa jalla. Adapun kesedihan, sakit hati karena urusan dunia, karena berlomba-lomba dalam hal harta, kedudukan, anak-anak dan lain sebagainya, maka itu tidak diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yusabbibul 'uqubah min Allah taala, akan tapi akan menyebabkan azab dan juga iqab dari Allah Subhanahu wa taala, illa man taghammadahu Allah bi rahmatihi fa huwa al-ghafurur rahim, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat untuknya, Allah Subhanahu wa taala ghafur dan juga rahim, maha memberikan ampunan dan juga kasih sayang. Jadi al-muallif atau asy-syarih Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullahu taala dalam syarahnya ini menjelaskan atau mengingatkan kita dua perkara, pentingnya husnul niyyah dan juga ihtisabul ajr dalam amal baik yang kita kerjakan atau amal jelek yang kita tinggalkan, atau dalam menghadapi musibah dan juga al-marad, tentunya dengan niat yang ammah dan juga niat yang khasah. Kemudian diingatkan yang kedua tentang qadhiyatul hammi wal gham wal hazan. Baik, insyaallah naktafi bi hadzal qadar. Kita baca hadis ini yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.